فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kitab kita yang baik ini, Al-Ajribal Umidah Al-Ajilatil Manah Al-Jadidah, yang pada pembahasan terdahulu kita mendengarkan keterangan dan mu'annis Al-Ijab Hamdahullah Ta'ala bahwa di antara syubhat orang-orang yang di hatinya ada penyakit, di antara kelancuan yang dilemparkan dari orang-orang yang di hatinya ada penyakit, mereka ahlul ahwa, mereka ahlul bidai, mereka hizbiyun, dari apa yang mereka sampaikan bahwasannya kalian ini wahai ahli sunnah adalah orang-orang yang hanya bisa membicarakan, mereka orang-orang yang sudah terkubur dan sudah mati, terkubur di bawah tanah dan sudah mati keberadaannya. Jadi kalian hanya bisa membicarakan mereka sementara mereka ini adalah orang-orang yang sudah mati. Lantas kenapa kalian kok capek-capek membicarakan mereka? Kenapa kok kalian bersusah payah untuk membicarakan tentang mereka atau apa yang datang daripada akidah mereka? Ini adalah kerancuan ataupun syubhat yang mereka lemparkan, ahlul bidah wal ahwa wal hizbiyun, ketika mendengarkan ahlus sunnah membicarakan daripada kesesatan demi kesesatan, kejelekan demi kejelekan, kemungkaran demi kemungkaran, baik itu yang bersangkutan dengan akidah, manhaj ataupun jalan yang dijalani oleh manusia-manusia yang ada sebelumnya ataupun orang-orang yang ada setelahnya yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menyatakan demikian, kalian wahai ahlu sunnah cuma bisa membicarakan mereka saja, padahal mereka kan sudah mati. Istilahnya kalau orang sudah mati, nah lantas dibicarakan itu aneh. Dan istilahnya kalau orang sudah mati, dengan matinya dia artinya sudah terkuburkan apa yang ada padanya. Demikian syubhat ini. Dan demikian syubhat ini bisa diterima oleh sebagian manusia, dan kerancuan ini bisa diterima oleh sebagian manusia. Maka diterangkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala dalam keterangan yang telah terdahulu, bahwa apa yang mereka katakan orang-orang ini sudah terkubur, apa yang mereka katakan orang-orang ini sudah mati, sudah terkubur di bawah tanah, adalah naam perkataan yang menginginkan agar supaya akidah mereka, pemikiran mereka tetap disebarkan dan tetap naam diridai dan tetap dipandang keberadaannya, walaupun akidah yang ada dari mereka akidah yang sesat, walaupun apa yang datang daripada manhaj mereka manhaj yang menyelisihi dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, ataupun yang ada dari sisi mereka adalah manhaj yang menyimpang daripada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun akidah mereka menyimpang dari akidah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan jawaban penulis ini, tentunya sebagai jawaban pula yang hendaknya kita pahami dan hendaknya kita pegang, bahwasanya memang akidah mereka, memang jasad-jasad mereka sudah terkuburkan di bawah tanah, memang keberadaan mereka sudah mati, tapi akidah mereka tidak mati. Akidah mereka dan manhaj mereka terus disebarkan oleh pengikut-pengikut mereka. Akidah mereka dan manhaj mereka terus didakwakan oleh pengikut-pengikut mereka. Sampai pada hari ini kita dapati di sisi umat akidahnya Mu'tazilah, walaupun Wasil Ibnu Atha sudah apa? Akidah Jahmiyah masih ada, walaupun Jahmiyah Ibnu Safwan sudah apa? Asy'ariyah Abu Hasan Al-As'ari yang membawakan pemikiran ini sudah tobat dan sudah mati pula atau sudah meninggal rahimahullahu ta'ala. Atau daripada akidah-akidah yang atau pemandangan-pemandangan yang menyimpang yang dibawakan oleh setiap penyeru, memang orang sudah mati, tapi apa yang diserukan masih ada sampai hari ini. Sebagai contoh apa yang dikatakan oleh Na'am pendiri dan Mu'adzim Ikhwan al-Muslimi Hasan al-Banna sudah meninggal, tapi apa? Apa yang ada dari wadah perkataannya terus berjalan? Apa yang datang dari akidahnya terus berjawab? Apa yang datang dari manhajnya terus dipegang? Apakah yang seperti ini dibiarkan? Apakah yang seperti ini diribol? Apakah yang seperti ini sama-sama kita sepakat? Tentunya dari orang-orang yang memiliki akidah yang benar, dari orang-orang yang memiliki manhaj yang benar, dengan apa yang datang dari akidah modelnya seperti ini, manhajnya yang modelnya seperti ini, ataupun dari orang ataupun apa yang datang dari subhat orang-orang yang memiliki subhat tersebut terhadap orang yang memiliki akidah yang benar dan manhaj yang benar, tidak akan meridhoi sama sekali. Orang yang memang selama dikasih akidahnya, pemikirannya terus diserukan oleh pengikutnya, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Nah, oleh karena itu kita dapati ulama kita dari dulu sampai hari ini mereka memperingatkan sesatnya dari kesesatan-kesesatan yang ada dari manusia-manusia yang menyebarkan kesesatan. Demikian pula mungkarnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada dari orang-orang yang menyebarkan kemungkaran yang ada. Ulama juga memberi peringatan dan memberi pandangan dalam na'am perkara ini kepada kita dengan memberi peringatan, dengan memberi peringatan Allah Ta'ala a'lam bissawab, agar supaya akidah yang datang dari mereka, orang-orang yang membawa kemungkaran ini, tidak diterima dan tidak lagi dipelajari dan diilmui, diketahui oleh umat ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan kembali apa yang datang dari keterangan beliau muallim hadirallahu ta'ala. Yang kemarin kita sampai kepada keterangan bahwasanya Lajna Daimah memberikan keterangan. Lajna Daimah adalah komite tetap, satu lembaga atau satu komite tetap yang beranggotakan daripada ulama-ulama yang besar yang memberikan fatwa dari segala permasalahan agama. Dan komite ini walaupun dimiliki dan didirikan naam oleh mereka ulama dan pemerintah negeri tersebut, yakni negeri Saudi Arabia, namun keberadaan mereka bukanlah hanya untuk rakyat yang ada di sana atau negeri di sana atau kaum muslimin yang ada di sana, namun keberadaannya untuk kaum muslimin seluruh dunia. Karena terbukti yang bertanya kepada mereka adalah kaum muslimin dari seluruh dunia, tidak terkecuali dari negeri kita ini. Begitu banyak kita melihat kalau kita membaca pertanyaan-pertanyaan yang diperadakan kepada mereka pada komite tetap ini, kita dapatkan pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin Indonesia. Nah, sehingga komite tetap ini yang dianggotakan atau beranggotakan dengan sibar ulama adalah milik kaum muslimin. Sehingga apa yang datang dari fatwa bukan berarti ya ini kan fatwa dari mereka, dan fatwa dari mereka kan kita juga punya ulama yang lain, bukan demikian. Tapi apa yang datang daripada fatwa adalah untuk kaum muslimin, dan tentunya apa yang dikeluarkan daripada fatwa dengan dalil. Walhamdulillah, dari apa yang kita lihat dari fatwa mereka, tidak pernah kita dapatkan kosong daripada dalil. Walaupun kita dapatkan mungkin sekedar fatwa hakaka, namun kalau kita kembalikan kepada apa yang datang dari kitab dan sunnah, menepati kitab dan sunnah. Seperti yang datang daripada fatwa mereka, yang mereka telah sebarkan tentang perkataan Murji'ah yang bersangkutan dengan perkataan iman. Perkataan Murji'ah yang bersangkutan dengan perkataan al-iman, yang mana mereka Murji'ah mengatakan na'am cukup bagi kita untuk beriman saja. Untuk beriman saja. Artinya, apa saja yang kita lakukan daripada dosa, selama kita beriman, iman ini sudah mencukupi. Iman ini sudah mencukupi, tidak perlu lagi. Na'am, kita mempermasalahkan dosa yang ada. Contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengampuni. Na'am. Sehingga dikatakan pemikiran yang seperti ini ada di sisi umat. Ada di sisi umat, sehingga ketika mereka melakukan perbuatan dosa, mereka mengatakan yang pokok kita beriman, iya kan? Mencuri, yang pokok kan kita beriman. Nah, artinya Allah Maha Mengampun, dengan keimanan ini tidak ada permasalahan. Nah, dan juga perkataan Murji'ah yang mengatakan seorang selama dia beriman pasti masuk surga. Artinya, tidak apa-apa dia melakukan perbuatan dosa. Naam, karena dengan keimanannya ini dia akan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ya subhanallah, perkataan yang batil. Perkataan yang batil yang ini menyelisih akidah yang benar. Karena keimanan itu adalah ditetapkan oleh hati dan diucapkan oleh lisan dan dijalankan oleh anggota badan. Ini keimanan. Sehingga kalau dijalankan oleh anggota badan, yang namanya perbuatan dosa pasti mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Berupa iqab, berupa azab. Adapun Murji'ah, na'am, menyepelekan hal ini sehingga mereka bermuda-muda di dalam menyatakan na'am seorang itu masuk surga, seorang itu dengan keimanannya sudah cukup dan seterusnya dari perkataan mereka. Na'am, adapun lajna ini menyatakan na'am tidak benar adanya apa yang didapatkan daripada murji'ah tersebut. Dan saya kira nah, pembahasan ini atau bacaan fatwa ini telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Kita hanya melanjutkan apa yang datang dari keterangan. Wa amman malasya min wihdatul wujud wa bihdi fa mawjudah lianna asba'i fi arabi asba'i mawjudun wa ambulatul sufiyah. Mereka katakan Ibnu Arabi sudah mati. Mereka katakan Al-Hallab sudah mati. Kenapa harus dibicarakan? Nah, kita katakan orang yang sudah mati, akidahnya masih ada. Akidahnya masih ada di permukaan bumi ini dan sampai hari ini kita lihat dari orang-orang yang mendukungnya dan orang-orang yang membelanya. Dibelanya Ibnu Arabi dalam masalah akidah. Dibedanya Al-Hallab dalam masalah akidah. Bahkan diterjemahkan kalau di negeri kita ini buku-buku mereka atau buku-buku yang mendukung manhaj dan pandangan Ibnu Arabi Al-Hallab. Nah, ataupun yang di Indonesia dikenal dengan siapa? Siti, Syekh Siti Jenar. Ini didukung dengan buku bertuliskan bahasa Indonesia. Nah, kita masuk di toko-toko buku Islam semacam kalau di Jakarta di Wali Songo kita kan lihat buku-buku yang memberikan pandangan atau memberikan naam pandangan terhadap akidah bah, akidahnya Ibnu Arabi. Baik, orang-orang yang dikatakan naam dari kalangan mursyidin, dari kalangan malak atau dari kalangan jatuh wujud ahlul ilhad, itu ada di negeri kita ini. Bahkan naam akidah ini diikuti oleh orang-orang yang berakidah dengan akidah bah, akidah sufiyah. Naam, atau diikuti dengan orang-orang beramalkan amalan sufiyah. Naam, asba'i arabi asba'i mawjudun wa hum ulatus sufiyah, yang mereka ini adalah mereka dari kalangan ulu, mereka dari kalangan orang-orang yang naam melampaui batas daripada pandangan sufi yang ada di mereka. Karena sufi juga bertingkat-tingkat. Ada yang melampaui batas seperti Ibnu Arabi. Seperti Ibnu Arabi yang mengatakan naam penitisan Allah Subhanahu wa taala terhadap tiap hambanya. Jadi Allah menitis terhadap tiap hambanya. Jadi tiap hambanya ini adalah wujudnya siapa? Allah tabaraka wa taala. Atau setiap hamba-hambanya ini ada Allah padanya, sehingga nah inilah yang dikatakan wahdatul wujud, persatuan nah perwujudan yang datangnya dari Allah naam, atau yang Allah bergabung dengan apanya, dengan hamba-hambanya. Ini ada nah, bahkan bela akidah ini, kita katakan bela akidah ini, bahkan akidah ini di kemas sedemikian apiknya naam dari kalangan orang-orang yang berpandangan cendekiawan katanya di negeri kita ini. Naam, pandangannya orang-orang cendekiawan di apik apa, dibungkus apik, dikemas apik naam, sehingga orang-orang awam menerima ini datangnya dari Pak Profesor itu, ini datangnya dari Pak Doktor itu, ini datangnya dari naam MA itu. Demikian naam pandangan-pandangan yang ada Allah Ta'ala alam bisawab. Wa ala hala fa innana inda manankuru hadir firaf lasna natahadad anil idam wa hiya rabin walakinna natahadad am firafin mawjudah bainal muslimin al-yawm wa huwa amrun la yaqwa ala tullabil ilm wa innama yungkaru ayungkiru alayna zikrona lihadil firaf man la ya'rifu al-haqa'i aw yuridu at-talbis ala an-nas wa tarwid al-aqa'id al-batila fa alayhi an yadhhal qabla an yunkir hadha bi-ikhtisar wa illa fal-mawdu' tawil ad-din wa Allahu a'lam bis-shawab. Sesungguhnya ketika kita menyebutkan tentang kelompok-kelompok ini, tentang pemikiran kelompok-kelompok ini, atau tentang pemikiran kesesatan yang tersebar itu, laknana tahajjat al-ubah, kita tidak berbicara daripada tulang-tulang yang ada di dalam kuburan itu, wahya rohim, dalam keadaan tulang-tulang itu sudah apa? Sudah lapuk dan sudah apa? Berkeping-keping. Bukan kita membicarakan tulang-tulang itu. Kalau tulang-tulang itu sama pandangan kita, orang sudah mati, maka kita katakan orangnya mati itu. Orangnya sudah mati di tanah, di dalam tanah, dikubur di dalam tanah. Tapi pemikirannya, pemikirannya ada dan bukan seperti tulang belulang yang sudah rapuh dan sudah berserakan itu di dalam kuburan. Nah, jadi kita tidak berbicara terhadap tulang-tulang pemikirannya. Walakinna nana tahajjat an firat mawjuda bainal muslimin al-yawm. Akan tetapi kami hanyalah membicarakan firqa-firqa yang ada di sisi kaum muslimin atau di antara kaum muslimin pada hari ini, yang firqa-firqa ini membawa pemikiran orang-orang yang sudah dikubur ini, membawa pikiran orang-orang yang sudah dikubur ini. Wa huwa amrun la yakhfa 'ala tullabil ilm, dan perkara ini adalah perkara yang tidak tersamarkan lagi bagi orang yang menuntut ilmu, bagi seseorang yang menuntut ilmu. Akan tetapi mereka ini mengingkari kita ketika kita menyebutkan kelompok-kelompok ini. Nah, dikarenakan atau hanyalah mereka orang-orang yang tidak mengerti perkara atau mengerti hakikat. Jadi mereka mengingkari kita dalam keadaan mereka tidak mengerti perkara, atau mereka mengingkari kita karena menginginkan untuk menipu, untuk memberikan tipuan kepada manusia dan menyebarkan, melariskan daripada apa akidah-akidah yang batin, keyakinan-keyakinan yang batin, sehingga bagi mereka, kalau yang tidak mengerti hakikat, sebelumnya dia bertanya dulu, ayat al-qabla ayyusin, dia bertanya dulu. Nah, kalaupun mereka adalah menginginkan akidah yang batin, nampak bahwasanya mereka adalah ahlul dhalalah. Jadi kalau mereka adalah orang yang menghindari karena tidak mengerti hakikat, ini orang yang seperti ini gampang urusannya, bertanya. Artinya karena kamu tidak mengerti, tanya dulu dong. Jangan asal berbicara, nanya dulu, kenapa kau diingkari? Nah, kalau yang diinginkan janji, penipuan terhadap manusia, penggabulan terhadap manusia, inilah yang besar. Inilah yang kita katakan ketahuan keinginannya untuk menyesatkan ummah. Allah Ta'ala alam suhab hada diktibar. Ini dikatakan daripada jawaban yang ada. Wa illa na'am, dikarenakan kalau tidak demikian, apa yang akan dipaparkan ini panjang sekali. Allah Ta'ala alam suhab. Oleh karena itu dibawakan beberapa permisalan tadi. Namun di sini beliau menambahkan permisalan yang ada. Kalau yang tadi berhubungan dengan akidah-akidah, kalau sekarang berhubungan dengan apa yang datang daripada akidah dan manhaj orang-orang yang ada pada hari ini, lantas dikatakan mereka sudah mati. Kenapa mereka dibicarakan terus? Kenapa mereka diperbincangkan terus? Kenapa mereka diberi peringatan kepada umat? Naam, agar menjauhi apa yang ada pada mereka, atau kenapa mereka naam sampai matinya pun tidak ditenangkan keberadaannya dengan pembicaraan? Demikian katamu. Maka kita lihat permisalannya. Kita menginginkan dalam permisalan ini kesemburuan kita. Apakah kita adalah orang-orang yang cemburu ketika akidah kita disesatkan? Atau akidah kita naam disimpangkan? Kita sudah hilang kecemburuan, atau malah kita cemburu kepada seseorang yang dia membela akidah yang batil atau dia mendatangkan akidah yang baru. Nah, artinya kita lebih tega akidah kita dihabisin, ataukah orang yang salah ini dibicarakan keberadaannya karena mendatangkan akidah yang jelek. Seperti diantaranya, wa ilaika ba'dul amsilal lati tuwaddihu anna al-afkar tilkal firaq al-halika mawjuda, dan demikianlah permisalan-permisalan yang mungkin bisa memberikan penjelasan bahwasanya pemikiran firqa-firqa, kelompok-kelompok yang membidasakan itu yang ada pada hari ini berbahaya. Yaqulu Sayyid Qutb, berkata Sayyid Qutb, Sayyid Qutb perlu dibicarakan keberadaannya karena terlalu banyaknya orang membawa pemikiran siapa? Sayyid Qutb. Bukan pemikiran semata-mata pemikiran perekonomian, bukan. Pemikiran agama. Yang agama ini telah sempurna datangnya dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Seharusnya ini yang kita bawa dan kita bela. Kita marah kalau ada yang menyelewengkannya, kita marah kalau ada yang naam menyimpangkannya, menyesatkannya, naam membatilkannya. Baik. Sebagaimana pemikir ini selalu ditokohkan. Pemikir ini selalu ditokohkan. Bahkan dijadikan buku-bukunya sebagai buku apa? Rujukan sebagai buku naam tempat orang-orang kembali berpandangan di dalam Islam dengan buku-bukunya. Agar mereka kembali memandang Islam dengan apa yang ada di dalam buku-bukunya. Terutama secara khusus tafsir fi dilalil Quran. Tafsir fi dilalil Quran. Mungkin ketika kita membicarakan tafsir fi dilalil Quran, ada mengatakan di sana, kok tafsir yang demikian hebatnya, demikian bagusnya, tafsir yang demikian disusun dengan bahasa yang tinggi, bahasa yang naam, indah kata mereka. Bahkan orang yang tidak mengerti bahasa Arab, naam, terkadang apa orang-orang awal yang belajar bahasa Arab atau orang-orang yang tidak terlalu paham bahasa Arab tidak bisa memahaminya, itu saking ruwetnya. Tidak ada di dalam kitab tersebut. Naam, hanya orang-orang keras katanya. Jadi katakan tafsir ini memiliki penyimpangan, memiliki kesesatan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya yang diagungkan ini. Hatta kitabnya ini dipakai seluruh naam tokoh-tokoh yang dikatakan pemikir di Indonesia ini hampir memakai apa? Kitabnya siapa? Sayyid Qutb. Dilal Al-Quran. Sampai-sampai naam jarang kita dapat mereka terkecuali ketika menyebutkan Sayyid Qutb dengan kitabnya ini, penyebutan yang apa? Penyebutan yang demikian harum. Penyebutan yang demikian apa? Yang demikian naam kagum. Tapi kita lihat apa yang ada dalam akidah. Sayyid Qutb berkata di dalam kitabnya di dalam Quran. Di jilid 4 halaman 2328. Sayyid Qutb menyatakan Al-Qur'anu zahratun kauniyah kal ardi was samawat. Al-Qur'an, perhatikan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Qur'an itu nyata wujudnya, nyata perwujudannya seperti langit dan bumi. Kalian melihat langit kan? Dan kalian melihat apa? Bumi. Kalian bahkan menginjak bumi kan? Kalau orang yang tidak paham dari perkataan ini, orang akan mengatakan benar adanya. Kita bayangkan apa yang ada di hadapan kita. Ada yang bangun hati. Kita bayangkan dengan apa yang datang dari kita. Bahwa tanya mushaf. Mushaf. Ini mushaf. Ini mushaf Al-Quran. Mushaf. Adapun Al-Quran. Al-Quran. Kalamullah. Kalamullah firman makhluk. Adapun Al-Quran adalah perkataan Allah yang dia itu bukan makhluk. Kalau mushaf ini, mushaf yang ada tanpa dia dalam hadapan kita, kita boleh katakan dia seperti apa? Langit dan bumi ini mushaf. Iya. Tapi adapun Al-Quran bukan Al-Quran. Naam.